Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wassalaman ala rasulihil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kami dapat bertemu kembali, berdialog bersama dengan tim Safir Al-Azhar di sini dalam rangka membahas secara lebih mendalam kajian Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi Ramadan akan selesai. Oleh karena itu, kajian kita pada hari ini juga berbicara bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam rangka bagaimana kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Kita akan coba untuk membahas ayat ke-34 surat Al-Araf yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Para pendengar rahimakumullah, sudah lebih dari 20 hari, memasuki hari ke-23 kita berada di bulan Ramadan. Seakan-akan waktu itu sudah sangat cepat berlalu. Hanya tinggal 7 hari lagi atau 6 hari lagi kita menikmati hari-hari di bulan Ramadan ini. Nah, sebenarnya ayat 34 ini menjelaskan tentang bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkannya dengan bahwa hendaklah orang-orang yang zalim itu merasakan bahwa satu saat tindakan mereka menzalimi orang lain atau menyakiti orang lain itu akan ada batas waktunya. Fa iza jaa ajaluhum. Tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang kekal selamanya. Kalau dia berbuat baik, maka pada satu saat dia juga akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia melakukan suatu perbuatan kezaliman, maka satu saat perbuatan itu akan terhenti dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ramadan saat sekarang ini, maka kita kembali harus introspeksi diri. Sudah seberapa banyakkah amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apakah kebaikan yang kita lakukan sehingga kita dapat menutup bulan Ramadan ini dengan penuh rasa senang dan rasa gembira, ataukah ternyata selama ini kita mengisi Ramadan kita, hari-hari Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan yang zalim yang sebenarnya akan membuat diri kita menyesal ketika kita melewati Ramadan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Aliansah dan Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, menarik memang ayat ini terkait dengan ayat 33 ketika Allah melarang 5 hal kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperingati satu hal yang mungkin kita harus berpikir 1000 kali untuk mengulangi perbuatan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalaulah Anda mati sekarang dalam keadaan melakukan kemaksiatan, jangankan di akhirat, di dunia saja malu. Misalnya ada orang yang mati saat dia berjudi, kan? Ada orang yang mati saat dia mencuri, ada orang yang mati saat berzina. Ini bagaimana? Saat dia mati, ada orang yang mati saat dia durhaka kepada orang tua. Tentu saja ini menjadi cerminan kepada kita bahwa jangan pernah membuat kemaksiatan, terutama dosa besar, karena kita tidak tahu kapan itu mati. Iya. Boleh jadi pada waktu itu kita melakukan, pada waktu melakukannya Allah mencabut nyawa. Na'udzubillah min zalik. Maka di sini Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Bertambah buruk kemaksiatan itu ketika dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Dan suatu hal yang tidak mustahil, ada orang yang tidak merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat. Bukan dia sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berkata, orang yang melewati Ramadan dan tidak merasakan nikmatnya Ramadan itu dipertanyakan imannya. Tidak merasakan nikmatnya. Bagaimana pula di bulan yang penuh berkat ini dia melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Iya, mungkin ada pertanyaan untuk Ustaz Ardi ini. Ustaz, Bagaimana kalau kita berpahaman seperti ini, kan sudah kuisi bulan Ramadan selama 20 hari atau lebih dengan kebaikan-kebaikan, ya sudah cukup lah. Bagaimana kalau ada pemahaman seperti ini? Ya, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi dan pembahasan kita pada hari yang lalu, bahwa tidak terlepas juga kepada akhir daripada kehidupan kita. Makanya ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, tentu kita berharap sekali sebagaimana harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pun meninggal dalam husnul khatimah. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah was sa'adah. Rasulullah saja berdoa seperti itu, konon lagi kita. Rasulullah saja mengharapkan husnul khatimah, konon lagi kita. Dan belum tentu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba secara semangat, secara katakanlah dalam komposisi yang banyak di dalam bulan Ramadan, kemudian mampu itu menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Harapan kita demikian, tetapi belum tentu itu menjadi jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena suatu amal ibadah itu tentunya dilihat kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Jadi kalau motivasinya itu sudah sebagai katakanlah nabung, bayar di, ya bayar hutang di dalam bulan Ramadan sehingga bersih lagi kemudian dilakukan kejahatan pada bulan yang lain, ini tentu salah. Di dalam Islam tidak pernah dikenal bahwa dosa itu dihapuskan dengan sekali perbuatan, artinya sekali perbuatan kebaikan kemudian yang lain terhapus dosanya. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu juga tidak bisa dibayar dengan uang. Makanya menarik sekali ketika kita membahas surah Al-A'raf ayat ke-34 ini di penghujung daripada bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena dengan demikian tersadarkan diri kita bahwa kematian itu kapan saja. Kata-kata sa'ah yang disebutkan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam penjelasannya dalam tafsir Sya'rawi ini menjelaskan bahwa kata-kata sa'ah itu merupakan bentuk nakirah yang artinya tidak diketahui kapanpun. Dia bisa saja terjadi, bisa dalam kondisi sehat, bisa dalam kondisi sakit, dan bisa juga dalam jatuh dari pesawat terbang atau karena tidur. Ada orang yang tertidur kemudian tidak terjaga lagi dan meninggal dunia. Ya, benar sekali. Ya, kita pun melihat bahwa faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ini merupakan motivasi yang menjadi semangat bagi kita untuk berbuat baik kapan dan dimanapun. Tidak ada istilah menunda-nunda kebaikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk itu, detik-detik yang kita lalui di bulan Ramadan ini merupakan detik-detik yang sangat berharga. Ini bukan merupakan suatu beban, tetapi ini merupakan suatu kenikmatan. Nikmat hidup bersama lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahagia bersama orang yang kita cintai, sebenarnya kita harus lebih berbahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Karena apa? Karena orang yang kita cintai itu boleh suatu ketika wafat meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Tetapi ketika kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi lebih apa yang kita berikan kepadanya. Ketika kita mendekat kepadanya sejengkal, dia akan lebih mendekat kepada kita sehasta. Ketika kita coba mendekati Allah Subhanahu wa taala diilustrasikan dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari-lari kecil. Ini sekedar ilustrasi, sebenarnya maknanya lebih dari itu. Sehingga para ulama ketika dia menikmati hidup yang indah bersama Allah di bulan Ramadan ini, rasanya dia tidak mau lepas di bulan Ramadan ini. Iya, saya teringat sebuah kisah ketika ada seorang ahli ibadah ditanya tentang apa saja keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya keistimewaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah adalah dia akan tercukupi kebutuhannya, ya, tanpa ada harus yang mencukupi karena dia bersama Allah. Kemudian dia tidak akan pernah merasa kesepian, akan selalu ramai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat akan bersama dirinya. Kemudian dia akan diberikan kemuliaan walaupun tanpa kekayaan. Ya. Dia akan mendapatkan kehormatan walaupun tanpa melalui keturunan. Artinya begini, di dalam kehidupan ini orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya kebahagiaan hidup. Apakah kemuliaan, kebahagiaan dengan mencari keluarga yang terbaik, misalnya kalau menjodohkan anaknya, harta yang sebanyak-banyaknya demi dimuliakan oleh orang lain. Akan tetapi sebenarnya ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah, terutama sekali di bulan Ramadan ini, insya Allah dirinya itu akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan itu. Ya, saya terlintas sekarang di benak saya nih Ustaz, satu pertanyaan. Ketika kita membaca ayat ini, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang ayat ini ketika kita memahamkannya terhadap eksekusi terhadap terpidana mati nih Ustaz? Kan disebutkan di sini bahwa tidak akan dimajukan sedetik pun dan tidak pula diakhirkan sedetik pun. Sementara kan terpidana mati yang akan dieksekusi dengan regu tembak ini kan bisa dikatakan seakan-akan dia tahu kapan dia mati, kan begitu kan? Ketika kita katakan bahwasanya kematian itu adalah rahasia, bagaimana konteks ini kita pahamkan gitu Ustaz? Iya, suatu hal yang menarik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir kita di Lauhil Mahfuz sebelum alam semesta ini diciptakan. Ketika itu sudah dituliskan, wa kullu syai musattar, segala sesuatu telah dituliskan di Lauhil Mahfuz, maka sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah tadi orang yang mati pada waktu ditembak oleh regu tembak. Tetapi kita tidak tahu pasti pada detik jam berapa, detik berapa dia mati. Paling tidak dia mati. Dan terkadang orang pada waktu itu tidak langsung mati. Ada beberapa detik. Perincinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap saja kita mengatakan mungkin manusia mengetahuinya, tetapi manusia tidak mengetahui secara lebih detail kapan hal itu terjadi. Iya. Ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika seorang menteri mendapatkan informasi bahwasanya dia akan meninggal. Ya kan? Akhirnya karena ketakutan dia meminta kepada Nabi Sulaiman supaya dipindahkan ke negeri India. Besoknya datang malaikat malaikat Mikail, ya, malaikat penyambut nyawa bertanya mendatangi Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan orang yang kau cabut nyawanya sudah pindah ke India. Apa kata malaikat Israel ini? Iya, saya juga heran. Kemarin ketika bertemu orang ini, Allah menginformasikan bahwa saya akan mencabut nyawanya di India. Sedangkan semalam itu dia masih di sini bersama-sama kita. Ya, artinya begitulah, segala sesuatunya itu memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh manusia, maka dia tidak akan pernah bisa keluar daripada ketentuan yang takdir dan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, memang menarik sekali ketika kita baca ayat ini, semakin mengukuhkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di dalam bulan Ramadan ini pun, kita tidak mengetahui apakah kita akan mencapai kepada bulan Syawal atau berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Ini adalah suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentu tiada kata yang lain yang kita dapat menghimbau kepada para pendengar Radio Republik Indonesia ini kecuali marilah kita terus senantiasa beramal ibadah dan menjauhkan diri kita dari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Iya. Kalau saya lihat juga di akhir dari pembicaraan kita nih, bahwa gambaran mati itu tidak harus digambarkan dengan sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Karena suatu hal yang menarik dari penjabaran Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmatnya, rahmatnya ke bumi ini sehingga anak diasuh oleh ibu dengan kasih sayang, binatang mendapat pelayanan yang baik dari induknya. Itu semua adalah cerminan dari 1% rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk bumi sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nantinya. Artinya apa? 99% lagi Allah akan menurunkan rahmatnya di hari akhirat kelak. Jadi merupakan cerminan bagi kita umat Islam untuk hidup optimis di dunia dan terlebih-lebih di akhirat, bahwa ketika kita mati bukanlah suatu hal yang menyusahkan dan menyengsarakan kita. Karena apa? Karena 99% rahmat akan Allah kucurkan di hari akhirat kelak. Bayangkan di dunia yang 1% ini saja sudah begitu nyamannya hidup umat manusia. Terlebih lagi kalau misalnya Allah menurunkan 99% di hari akhirat. Allah. Untuk itu orang yang memahami Al-Quran, orang yang hidupnya bersama Allah, ya tamanna syahadah. Menginginkan mati syahid dan menginginkan mati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah takut mati karena semua orang pasti wafat, yang penting bagaimana wafat dengan husnul khotimah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan dari para asatiz kita tadi yang semakin membuka wawasan kita bahwa sebenarnya hidup ini harus dihiasi dengan kebaikan karena itulah yang akan membuat kita merasa nyaman dan bahagia ketika kita sudah siap untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lainnya ketika nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan lebih maksimal amal kebaikan kita. Mari kita beribadah dengan lebih ketat, khususnya di pengakhir bulan Ramadan ini, dan rasakanlah bahwa kita hanya mendapatkan bulan Ramadan ini saja, karena kita tidak tahu apakah kita akan dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun depan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.